بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب masih kita melanjutkan membaca syarah hadis Ummi Atiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, Al-Akh Miftah, coba sebutkan tata cara memandikan jenazah secara urut. Caranya bagaimana? Sebelumnya kalau misalnya cara untuk mengeluarkan kotoran yang di perut, posisi setengah, setengah duduk apa setengah berdiri? Setengah duduk, baik. Setelah itu ya, sedikit diurut sambil diguyur ya dengan air hingga kotoran yang keluar itu langsung terbuang bersama air tersebut. Tapi biasanya kalau di rumah sakit atau sebagian tempat sudah ada ranjang khusus untuk memandikan jenazah. Jadi sudah disiapkan salurannya untuk pembuangan. Terus setelah diperkirakan bersih atau cukup satu kali urutan? Iya, baik, sampai diperkirakan tidak ada yang keluar lagi ya. Setelah itu kemudian baru ya mulai memandikan dengan didahului membasuh anggota-anggota wudu. Kemudian setelah itu, setelah anggota wudu, langsung sekujur tubuh atau kepala dulu? Kepala dulu. Kemudian setelah itu sekujur tubuh atau kanan dulu? Mendahulukan sekujur tubuh atau kanan dulu? Kanan dulu. Baik. Cara membasuh bagian tubuh sebelah kanan, Abu Hamam. Kalau sebelah kanan cara membasuhnya gimana? Kalau bagian depannya kan mungkin mudah. Ya. Dengan dimiringkan ke Miringnya kemana? Ke sebelah kiri, Hasan. Sebelah kiri untuk kita bisa membasuh bagian kanan sebelah belakang atau sebelah kanan bagian belakang. Dan di sini butuh bantuan orang secukupnya untuk bisa terlaksana memandikan yang baik tadi. Kemudian setelah tubuh sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, demikian pula bagian belakangnya. Nah, ini baru dihitung satu kali. Baik. Berapa sunnahnya minimalnya? Aba Lukman? Tiga kali. Dasarnya apa? Kok tiga kali? Dasarnya apa? Ya, hadis yang sedang kita pelajari, perintah Nabi isilnaha salasan. Nabi langsung menyebut tiga kali, ya, au khamsan atau lima dan selanjutnya. Baik. Juga yang perlu diperhatikan bahwa diupayakan ketika memandikan jenazah ini, ya, aurat tertutup, ya, kalau laki-laki aurat dari mulai auratnya laki-laki dari mana? Dari pusar sampai ke mata kaki atau ke lutut? Ke lutut. Jadi, ya, diupayakan tetap, ya, tertutup ketika kita membolak-balikan jenazah tersebut, ketika dimiringkan ke kiri ataupun ke kanan. Baik. Kemudian termasuk hal yang penting untuk diperhatikan bagi yang mendapatkan amanah untuk memandikan, agar betul-betul menjaga aib saudara kita yang dimandikan tersebut. Tidak boleh dia menceritakan sesuatu yang dia dapati dari saudaranya yang meninggal tersebut untuk kemudian diceritakan kepada orang lain, karena ini merupakan amanah. Kita lanjut membaca. Kata Imam Sa'di rahimahullah, masih kita membahas pada kelanjutan, waja'alna ra'saha salasata qurunin, dan kami menjadikan, yakni rambut kepalanya, dibuat tiga jalinan. Fihi annahu yustahabu an yuj'ala salasatu qurunin wa yusdara wara'aha. Di sini disunnahkan bagi wanita, ya, untuk rambutnya dijalin atau dikepang menjadi tiga kepang, ya, satu bagian ubun-ubun, kemudian dua di bagian samping. Kemudian ketiganya yusdalu waraha, disisipkan di belakang tubuhnya. Kemudian wa yustahabbu an la yuksara kadduhu bil mushti, dan disukai untuk tidak terlalu, yakni keras ketika menyisir rambutnya tersebut. Li'alla yasquta minhu syai'un, agar jangan sampai ada dari rambutnya yang jatuh atau rontok. Fa in saqata minhu syai'un ju'ila ma'aha dakhilal kafan. Kalau ada yang rontok dari rambut tersebut ketika disisir, maka, ya, disertakan, ya, bersama jenazahnya tersebut di dalam kafannya. Jadi kalau ada rambut-rambut yang rontok ketika disisir, ya, rambut itu jangan dibuang, tapi disertakan dengan jenazahnya di dalam kain kafan tersebut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa fihi annahu la yaghsilul mar'ata illa an-nisa'u. Faedah di antara faedah hadis ini, bahwasanya tidaklah memandikan seorang ya, wanita yang meninggal kecuali para wanita. Jadi yang memandikan jenazah wanita para wanita. Fala yagsiluha, tidak boleh ada yang memandikannya, yakni dari selain wanita. Hatta aqrabu ma yakunu, walaupun ya sekalipun orang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan si wanita tersebut. Abuha wa ibnuha, baik itu ayahnya ataupun anak dari wanita tersebut, ya putra dari wanita tadi. Oleh karenanya pada hadis di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut memandikan jenazah putrinya. Beliau hanya memberikan arahan-arahan ya kepada para wanita yang memandikannya. Kemudian wa yustasna min dzalika az-zauj, dikecualikan dari tidak bolehnya selain wanita untuk memandikan jenazah wanita adalah az-zauj, sang suami. Bisa menunjukkan bahwa tidak ada ya bagi seorang wanita yang lebih dekat ya kepadanya dibandingkan suaminya. Makanya dalam hal ini dikecualikan dari tidak bolehnya selain wanita untuk memandikan jenazah wanita. Fayagsilu zaujatahu, maka dalam hal ini seorang suami dibolehkan ya untuk memandikan istrinya. Demikian pula wasayyidu yagsilu amatahu, bahwa tuan ya seorang tuan dia boleh ya untuk memandikan jenazah budak wanitanya. Ya, karena budak wanita halal bagi tuannya untuk menggaulinya. Sehingga dalam hukum ini sebagaimana boleh bagi suami untuk memandikan jenazah istrinya, demikian pula boleh bagi tuan untuk memandikan jenazah budak wanitanya. Nah demikian pula sebaliknya, jika ya ada lelaki yang meninggal, kalau tadi wanita yang meninggal ya, maka tidaklah ya boleh memandikan selain para lelaki. Jadi para lelaki yang memandikan jenazah laki-laki, terkecuali yang dibolehkan dalam hal ini ya sang istri untuk memandikan jenazah suaminya. Adapun ya ibunya ataupun putrinya dari mayat lelaki tersebut tidak boleh untuk ikut memandikan. Kemudian walau matat imra'atun ma'a rijalin la zawja wa la sayyida ma'ahum wa la nisa'a ma'ahum yummimat, jika ada seorang wanita yang meninggal bersama dengan atau di tengah ya para lelaki, tidak ada suaminya, tidak pula ada tuannya, tidak pula ada wanita yang bersama dengan mereka. Ya, kondisinya dia perempuan sendirian ya di tengah ya komunitas laki-laki. Bagaimana ini? Kata Ali Imam As-Sa'di rahimahullah, yummimat. Ya, maka jenazahnya ditayamumkan. Wala yajuzu an tughsala. Ya, tidak boleh dalam kondisi demikian untuk wanita tadi dimandikan. Waqala al-ashab, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Adapun al-ashab, yani ashab Imam Ahmad, yani al-Hanabilah, mereka berpendapat, jadi yang tadi pendapat Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa tidak boleh dimandikan, ya, pada kondisi seperti itu, maka cukup ditayamumkan saja. Adapun dari kalangan al-Hanabilah, beliau mengatakan idza kana fi hadhihi al-halah, apabila pada kondisi demikian, yakni seorang wanita meninggal, tidak ada di sana seorang wanita pun, tidak pula ada suaminya, tidak pula ada tuannya. Mungkin di masa kita tuan ini tidak ada, ya, karena tidak ada perbudakan. Kata mereka, para ulama al-Hanabilah, fayagsiluha mahramuha. Maka pada kondisi ini, yang menjadi mahramnya memandikannya. Mungkin misalnya ayahnya atau anak lelakinya atau saudara lelakinya dari si wanita tadi, ini memandikannya. Lakin min wara ithiyabiha, akan tapi memandikannya dari balik kain yang menutupinya, artinya tidak boleh bersentuhan langsung dengan tubuh atau badan si wanita tersebut. Jadi dimandikan dari atas kain begitu. Wala yajuzu khal'u thiyabiha, dan tidak boleh untuk melepas, yakni pakaian si wanita tersebut. Ini ketika kondisinya demikian. Baik. Ini menurut pendapat al-Hanabilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini. Kemudian kata beliau, fala yagsilur rijala an-nisa'u wala an-nisa'a ar-rijalu illa az-zawju was-sayyidu. Tidak boleh ada wanita yang memandikan jenazah laki-laki, ya. Tidak pula, ya, para laki memandikan jenazah para wanita, ya, kecuali suami dan tuannya. Jadi beliau tegaskan demikian. Jadi lelaki, ya, jenazah lelaki tidak boleh dimandikan oleh wanita. Sebaliknya demikian pula, kecuali, ya, pasangan hidupnya. Kemudian wa illa as-saghiru alladhi duna sab'i sinina, kecuali anak kecil yang usianya di bawah 7 tahun. Fa yajuzu lin-nisa'i taghsiluhu, maka boleh bagi para wanita untuk memandikan jenazah anak lelaki yang masih di bawah usia 7 tahun. Wa kadzalika as-saghiratu duna as-sab'i, demikian pula anak perempuan yang usianya di bawah 7 tahun, ya juzu lir-rijali taghsiluha, dibolehkan bagi para laki untuk memandikan anak perempuan yang di bawah usia 7 tahun tersebut. Wallahu a'lam. Tapi ini terkait dengan hukum-hukum dalam memandikan jenazah. Kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-Hadits as-Sadis. Hadis yang ke-6. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama rajulun waqifun bi'arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوقص يعني كسر العنق. Demikian kata Al-Imam Abdul Ghani, Al-Waqs yani kasrul unuk. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau berkata, di tengah-tengah yani seseorang sedang melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba orang tersebut jatuh dari kendaraan tunggangannya. Ya, tidak disebutkan apakah onta ataukah selainnya. Ya. Dia jatuh dari tunggangannya tersebut. Ini ketika sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Fawaqasathu aw qala fa'awqasathu. Ternyata hewannya tersebut, tunggangannya tadi, menginjak tuannya tadi, menginjak pemiliknya, ya, hingga patah lehernya, hingga meninggal. Tayib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi. Dan kafanilah dia dengan menggunakan dua kain, kain ihramnya, ya, kain yang dia gunakan untuk ihram. Wala tuhannitu, dan jangan kalian beri wewangian. Al-hanut yakni wewangian yang biasa dikhususkan untuk mayit. Ya, jadi di sini ketika orang tadi meninggal sama seperti ketika dia masih hidup ketika menjalankan ihram, ya, tidak boleh memakai wewangian. Makanya Nabi menyatakan wala tuhannitu. Kemudian wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan pula kalian yakni menutup kepalanya, ya, sebagaimana ketika dia masih hidup seorang yang dalam keadaan menjalankan ihram, ya, tidak boleh menutup kepalanya. Ini khusus kaitannya dengan laki-laki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan alasannya, fa innahu, karena sungguhnya dia, yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, ya, menunjukkan ya keagungan seorang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, dia dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan kalian menutup wajahnya, tidak pula kepalanya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah Beliau menyatakan qawlu fi hadis Ibn Abbas bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi ila akhirih ustunbita min hadzal hadis ahkamun adidatun. Digali atau dipetik dari hadis ini sejumlah hukum atau sekian banyak hukum. Kata beliau, minha diantaranya tagsirul mayyit, yang berkaitan dengan memandikan mayyit. Wa annahu fardu kifayatin, bahasanya memandikan mayit atau memandikan jenazah, jenazah muslim, hukumnya adalah fardu kifayah. Fa inna fardal kifayati, di mana fardu kifayah huwa al-amru alladhi yatlubu syari'u ijadahu faqat, adalah suatu perkara yang penetap syariat menuntut hanya sekedar ijad, yakni terwujudnya apa yang diperintahkan tersebut. Ya, tanpa memandang siapa-siapa yang melakukannya. Baik, yang penting di situ terwujud apa yang diperintahkan tersebut. Ini fardu kifayah. Contohnya dalam masalah memandikan jenazah ini. Ini ketika ada jenazah laki-laki, maka siapa saja dari kalangan lelaki, ya, yang punya ilmu tentang memandikan, ya, dipersilakan untuk memandikan. Tidak harus dia memiliki hubungan kerabat dengan si mayit ini. Baik. Kemudian wa fardul ain, adapun fardu ain huwa alladhi yatlubu syari'u ijadahu min kulli mukallafin fala yakfi fihi mujarradu ijadihi. Adapun suatu kewajiban yang sifatnya fardu ain adalah suatu perkara yang penetap syariat menuntut untuk terwujudnya perkara yang diperintahkan tersebut dari setiap mukallaf, setiap orang yang balig dan berakal sehat. Itu makna dari mukallaf, balig dan berakal sehat. Tertuntut dari setiap mukallaf, fala yakfi fihi mujarradu ijadihi. Sehingga dalam perkara yang sifatnya fardu ain ini tidak cukup hanya sekedar terwujud perintah tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya salat lima waktu. Ya. Yang dituntut dari penetap syariat bukan hanya yang penting ada orang yang melaksanakan salat. Ya, kemudian yang lainnya sudah terwakili, tidak. Ya. Beda halnya dengan salat jenazah. Ya, jika ada sebagian yang sudah melaksanakannya walaupun satu orang, maka sudah gugur kewajiban ini bagi yang lainnya. Wa minha, di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, bil khususi, secara khusus, annal muhrima, bahasa orang yang sedang melaksanakan ihram, ya, di kita istilah muhrim digunakan untuk mahram, ya. Dan ini penggunaan istilah yang keliru. Baik. Seperti istilah amal jariyah, ya. Sebagian masyayikh itu bingung ketika ada sebagian ikhwah yang bertanya dengan menggunakan ungkapan amal jariyah. Ishhadza. Karena yang ada dalam lafaz tadi apa? Shadaqah jariyah, ya. Sementara di masyarakat muslim kita banyak menggunakan istilah amal jariyah, ya seperti ini. Baik, secara khusus dalam hadis ini bahasanya seorang muhrim, seorang yang sedang menjalankan ihram kemudian Allah takdirkan wafat, yugsalu, bahwa dia dimandikan jenazahnya. Wa in kana hukmuhu hukm asy-syahid, walaupun kata asy-syekh secara hukumnya seorang yang sedang menjalankan ihram itu hukum seorang yang syahid, yakni yang meninggal di medan perang membela agama Allah. Fa innahu laisa mithlahu fi hadha, akan tapi ya, dalam perkara ini tidak seperti syahid dalam ya, masalah memandikan ini. Karena kalau seorang yang gugur di medan perang, ya, medan jihad fi sabilillah, dia tidak dimandikan. Nah, seorang yang sedang melaksanakan ihram, kata Al-Imam Sa'di, secara hukum seperti ya, jika dia seorang yang meninggal ya, pada kondisi ihramnya, secara hukum seperti orang yang meninggal di medan perang, hanya saja terbedakan dari sisi dimandikannya berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fayajibu taghsiluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi, maka wajib untuk memandikannya, demikian pula mengafaninya dan menyolatinya. Ini faidah yang kedua. Qala rahimahullah wa minha, di antara faidah hadis ini, annal mayyita yusalu bima'in wa sidrin li kamalin nadhafah. Bahasanya mayit dimandikan dengan menggunakan air dan daun bidara, karena fungsinya yang menyempurnakan di dalam membersihkan. Jadi daun bidara ini memiliki faedah untuk membersihkan lebih ya, dari kotoran-kotoran yang ada pada badan tersebut. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, anna taghayyur al-ma'i bit-tahirati fi mahali at-tathhiri wa ghayrihi la yadhur. Bahasanya perubahan air dengan sebab benda-benda suci yang masuk ke dalam air tersebut, fi mahali at-tathhiri, pada posisi at-tathhir yakni pembersihan, yakni air itu digunakan untuk pembersihan, wa ghairihi, dan juga untuk fungsi yang lainnya, la yadur, tidak memudaratkan air tersebut, yakni tetap pada kesuciannya, ya, kesucian air tersebut. Oleh karena itu bisa digunakan untuk bersuci. Amma fi mahali tathhiri fabil ittifaq. Adapun terkait dengan posisi air tersebut digunakan untuk pembersihan atau untuk digunakan bersuci, fabil ittifaq, maka ini suatu perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi perubahan yang terjadi pada air ya, karena pengaruh benda suci bukan benda najis ya, ini tidak mempengaruhi kesucian air tadi. Baik, ya, dengan catatan tentunya ya, tidak keluar dari kemutlakan penamaan air itu. Jadi kalau sudah ada qaidnya, misalnya ya, air yang dicampur dengan susu ya, atau dengan kopi, itu kan sudah keluar dari kemutlakan air ya. Sebagai contoh misalnya kita ya menyuruh anak kita tolong ambilkan air. Ya, mungkin anak kita akan mengambilkan entah itu air yang di galon atau air yang di bak. Ya, yang mungkin saja air itu sudah kemasukan odol ataupun sabun. Ya. Anak kita enggak mungkin akan mengambilkan kopi, air kopi ataupun air susu. Ya. Baik. Wa amma fi ghairi mahali tathhiri fa fihi khilafun. Adapun pada posisi selain ya dalam hal pembersihan atau pensucian, maka pada perkara ini, pada selain perkara ini ada khilaf. Wassahih, dan yang benar, annahu la yadur, bahasanya masuknya ya, sesuatu yang itu benda suci ke dalam air tadi tidak memudaratkan ya, kesucian air tadi. Tapi termasuk dalam hal ini ya, dikatakan di sini fa innahu yalzamu min qawlihi igsiluhu bima'in wa sidrin, karena melazimkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintah beliau kepada para sahabatnya, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan menggunakan air dan daun bidara, melazimkan darinya ya khaltahuma, yakni dicampurnya antara air dengan daun bidara tersebut. Tidak mungkin daunnya ya digosok-gosok ke tubuhnya kemudian baru diguyur, tidak. Ya, tetapi daun itu dihancurkan ya, kemudian dimasukkan ke air ya, dicampur, diaduk sampai berbusa sebagaimana yang sudah kita pelajari pada majelis sebelumnya. Sehingga terjadi perubahan pada air tersebut, baik dari sisi warnanya akan kehijauan ataupun dari sisi rasanya, mungkin juga dari sisi baunya ya, atau aromanya gitu. Baik. Juga semisal ini kalau air ya kemasukan hewan-hewan yang tidak memiliki aliran darah. Ya. Tidak memiliki aliran darah. Ya, contoh seperti lalat ya. Laba-laba atau yang semisalnya. Makanya dalam hadis yang sahih ya, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum ya, fal yagmishu ya, summa liyatrahu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila minuman salah seorang dari kalian ya kejatuhan lalat, baik, maka benamkanlah lalat itu, kemudian buang ya lalat tadi. Baik. Ya, buang lalat tadi. Kemudian setelah itu dipersilakan untuk meminum airnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya pada salah satu sayap dari lalat itu mengandung racun atau penyakit, sedangkan sayap yang lainnya mengandung penawarnya. Sehingga ketika dibenamkan semua sayapnya, maka racun yang masuk itu akan ternetralkan. Ya, sehingga air itu aman untuk diminum. Nah, tentu ketika lalat itu dibenamkan ya, masuk begitu, itu kan akan ada sisi pengaruh terhadap air tadi. Namun di sini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ya, mempersilakan untuk diminum air itu. Seandainya ya itu najis, orang kita fisik luar saja ya, kalau ada najis kan diharuskan untuk dibersihkan. Ya, mana mungkin kemudian Nabi mengizinkan untuk najis itu dimasukkan ke dalam perut kita. Baik. Jadi jenis hewan-hewan yang seperti itu, jika masuk ya, ke dalam air, mungkin nyamuk atau yang semisalnya, meskipun ya namanya lalat, ada kemungkinan dia hinggap di tempat-tempat kotor kemudian ya masuk ke air tersebut. Namun demikian hukum dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa minha wujubul kafani fi malil mayyit. Di antara faedah hadis ini menunjukkan wajibnya ya, kafan itu diambilkan dari harta si mayyit. Ya, sebenarnya pada hadis Nabi memerintahkan untuk mengkafaninya dengan kain yang dia pakai dalam pelaksanaan ihramnya tersebut. Wa annahu muqaddamun ala kulli syai'in hatta ala ad-daini. Bahasanya pengkafanan jenazah dengan menggunakan hartanya, yakni kain yang diberi dari hartanya, ini adalah perkara yang harus didahulukan ya, sebelum urusan yang lainnya, sampai pun dalam perkara yang kaitannya dengan utang ya. Jadi urusan yang kaitannya dengan penyelenggaraan jenazah, pembiayaan ya, misalnya kalau harus membeli lokasi kuburannya ya, karena di sebagian tempat harus beli ya, seperti itu, maka itu juga diambilkan dari harta si mayyit. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dia ya dengan dua pakaiannya tersebut, ini yang dia gunakan untuk melaksanakan ihramnya. Walam yastafsil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci, tidak bertanya kepada para sahabat, hal alaihi dainun amla, apakah ya dia memiliki tanggungan utang atau tidak. Ya, Nabi ya sekedar memerintahkan kafani dia dengan menggunakan ya kain yang dia gunakan untuk ihramnya tersebut. Wal qaidatul usuliyah, dan kaidah usul kata Asy-Syaikh, hiya tarkul istifsali fi maqamil ihtimal yunzalu atau yanzilu manzilatul umum fil maqal, wa meninggalkan merinci dalam suatu posisi yang ada kemungkinannya ya, ada kemungkinan seperti lelaki tadi, ada kemungkinan dia memiliki utang. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mendetail merinci tentang kondisi orang tadi ya, dalam kaidah ini dikatakan yang ziru manzilatul umum, maka menduduki ya posisi umum fil maqal, dalam ucapan. Ini kaidah kata Syekh, wa hadhil qaidatu, dan kaidah ini min kalami Syafi'i rahimahullahu taala, merupakan salah satu di antara ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fa innahu qalaha, karena sungguhnya beliau telah menyebutkan kaidah ini, wa akhadhaha anhu al-usuliyyun, dan mengambil ya dari kalam al-Imam Asy-Syafi'i ini ya kaidah ini para ulama usul. Li'annahu rahimahullahu ta'ala, karena sungguhnya beliau rahimahullah al-Imam Asy-Syafi'i, ishtahara fi hadzal fan, beliau masyhur, terkenal dalam cabang ilmu ini ya, ilmu usul, ishtiharan 'aziman ya, yakni kemasyhuran yang demikian luar biasa. Bahkan para ulama menyebutkan beliau bisa dikatakan sebagai abul usul ya, bapaknya dari ilmu ini. Risalah atau kitab beliau Ar-Risalah ini merupakan kitab yang menjadi saksi bagaimana yakni keilmuan beliau dalam cabang ilmu tersebut. Termasuk di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa banyak di antara para usuliyun yang mereka itu terbawa atau terseret dalam pemikiran yakni ilmu kalam, ilmu filsafat. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Imam Asy-Syafi'i dari bahaya atau kebanyakan orang-orang yang terseret dalam ilmu kalam atau ilmu filsafat tersebut. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Fa innal insana idza mata ta'allaqa fi malihi arba'atu huquqin murattabatin. Karena sungguhnya seseorang jika meninggal dunia maka berkait dengan hartanya 4 hak secara urut. Awalan mu'nut tajhiz. Yang pertama adalah terkait dengan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Wahia muqaddamatun ala sa'iril huquq. Di mana biaya ini didahulukan di atas seluruh hak, li'annaha min daruriyatihi. Karena ini termasuk dari kebutuhan yang sifatnya darurat yang harus dikeluarkan dari atas si mayit. Sangat disayangkan sebagian di antara kaum muslimin taib dalam hal penyelenggaraan jenazahnya terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak syar'i. Di sebagian daerah kalau ada seorang yang meninggal para tetangganya itu langsung seperti apa, pesta begitu apa yang dimiliki dari harta si mayit itu, berasnya dimasak, ayamnya dipotong, mungkin kambingnya demikian juga. Sampai pada tingkatan seperti itu. Belum lagi nanti sekian hari nanti diundang harus ada ini dan itunya. Baik. Jadi yang pertama kaitannya dengan pembiayaan jenazahnya. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Tsumma duyunul lati lillahi aw lil adamiyyin." Kemudian berikutnya terkait dengan utang-utang yang itu berkaitan dengan hak Allah ataupun hak Bani Adam. "Wa yuqaddamu minha alladhi fihi rahnun." Dan didahulukan dari utang-utang itu yang padanya ada gadai. Sebagai contoh misalnya si mayit ini dia memiliki utang yang barangnya, barang milik dia digadaikan pada orang yang dia utangi. Maka ini didahulukan. Baik. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau masih memiliki utang yang beliau jadikan sebagai jaminan utangnya, baju besinya. Untuk apa? Untuk keperluan nafkah keluarganya. Kemudian berikutnya yang ketiga, summal wasiyah. Yang ketiga adalah wasiat minas sulus fa'aqal li ghairi warithin. Dari sepertiga harta si mayit tersebut, ini setelah dikurangi untuk biaya penyelenggaraan jenazah, setelah diambilkan untuk utang-utangnya, maka wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dan tidak boleh untuk ahli waris. Fa in zadat an ats-tsuluts aw kanat liwarithin lam tunfad. Kalau melebihi sepertiga atau ditujukan untuk ahli waris tidak boleh ditunaikan illa bi ijazatil warasah, kecuali atas izin dari ahli warisnya. Kemudian kata Syekh, summa haqqul warasah. Kemudian setelah itu hak dari para ahli waris. Wa huwa al-haqqur rabi, di mana ini adalah hak yang keempat. Jadi pembagian warisan itu setelah urusan yang kaitannya dengan biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian utang-utang, kemudian wasiat ditunaikan, baru setelah itu yang tersisa dibagi sesuai dengan aturan warisan. Bisa jadi pada sebagian setelah semua yang terkait dengan tanggung jawab tadi ditunaikan, yang didapat adalah warisan utang. Ya. Baik, dan ini harus menjadi tanggung jawab ya, dari pihak yang terkait dengan hak waris tersebut. Misalnya, ya termasuk di dalamnya, ya utang puasa ya, yang terkait dengan hak Allah. Maka ahli waris berkewajiban untuk membayar utang yang terkait dengan hak Allah tersebut. Taib Allahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.